Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. At-tahrifu waliyul al-sinati fi kitabillah. Al-mas'alatan as-sabi'ah wa As-sabi'atu was-saminatu wal-khamsun Tahriful kalimi an mawadhi'ihi waliyul al-sinati bil-kitab Qala syarih hafizahullahu ta'ala Tahriful kalimi an mawadhi'ihi Huwa taghyiru hurufihi Aw sarfihi an ma'nahu Aw sarfuhu an ma'nahu Fa ahlul kitabi min hirfatihim al-khabisati annahum yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi imma bitaghyiri alfazihi wa imma bitaghyiri ma'anihi wa tafsirihi bighairi tafsirihi fa kullu man harrafa kalam Allah fa innahu ala madhhabi ahli al-jahiliyyati وكل اهل الباطله والمخالف وكل اهل الباطل والمخالفين للاسلام من الفرق الضاله المنتسبه الى الاسلام تحرف النصوص litwafiqa maqasidaha wa madhahibaha sawa'un harrafu al-alfaza aw harrafu al-ma'aniya wa fassaruha bighairi tafsiriha fa hadha min mirathi ahli al-jahiliyyati. Naam. Ya, apa lanjut lagi? Wal wajibu al-imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bi alfazihi wa ma'anihi wal amalu bimuqtadahu min ghairi taghyirin wa tahrifin. Hadha huwa al-wajibu sawa'un wafaqa hawaka wa raghbataka aw khalafahuma. والآن أصحاب المبادئ الخبيثة والمذاهب الباطلة يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسرونها بغير تفسيرها إذا عجزوا عن ردها إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها وهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية ومن طرائق اليهودي والواجب على المؤمنين أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فيؤمن بهما لفظا ومعنى على itu معطوف ke ayah tarima fayu'mina bihima فيؤمن بهما لفظا ومعنى على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يحرف النصوص عن معانيها ولا يغير الألفاظ عما جاءت بزيادة أو نقص أو دس للباطل أو دس للباطل. نعم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Permasalahan ke langsung dua ini ya, permasalahan ke 57-58. Ya. Tahriful kaliman mawadi. Ini mereka orang-orang jahiliyah, mereka mentahrif ya, mendistorsi, memutarbalikkan, ya, mentahrif itu, mendistorsi, memutarbalikkan, memaknai dengan makna yang selainnya. Ya, mentahrif kalam Allah dari tempatnya. Barakallahu fikum. Syarah di sini kata Syekh, tahriful kalim an mawadihi huwa taghyiru hurufihi aw sarfuhu an ma'nahu. Mentahrif kalim dari tempat-tempatnya, mentahrif kalimat Allah dari tempat-tempatnya, yaitu merubah huruf-hurufnya atau memalingkannya dari makna sebenarnya. Kalau mentahrif hurufnya sebagaimana tahrifnya orang-orang Jahmiyah terkait firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, betul-betul mereka rubah, mereka palingkan, wa kallamallaha Musa taklima, maknanya berubah. Harusnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya, ditahrif wa kallamallaha Musa, jadi Musa yang berbicara pada Allah, Allah enggak berbicara pada Musa. Nah ini ya, atau mentahrif sarfuhu, memalingkan maknanya. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dipalingkan maknanya, maksudnya istaula, bukan istawa, tapi istaula. Padahal istawa maknanya jelas, al-ulu, ya, tinggi gitu. Fa ahlul kitabi min hirfatihim al-khabisati, naka ahlul kitab diantara tahrif mereka, penyelewengan mereka yang buruk adalah annahum yuharrifuna al-kalim kalima an mawadihi. Mereka mentahrif, memalingkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ya. Hittah jadi hintah dan seterusnya. Imma bitaghyiril al-fatih, apakah dengan merubah lafaz-lafaznya? Wa imma bitaghyiri ma'anihi, atau merubah makna-maknanya, wa tafsirihi, atau tafsirnya bighairi tafsiri. Dia dengan selain tafsir sebenarnya. Fa kullu man harrafa kalam Allah, maka semua orang yang mentahrif, memalingkan kalimat Allah, mendistorsinya, memalingkan ke makna selainnya, fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyah, maka dia berada di atas madhab jahiliyah. Wa kullu ahli al-batili al-mukhalifina lil Islam min al-firaqid dalati al-muntasibati ila al-Islam tuharrifun nususa. Dan setiap ahli al-batil, orang-orang yang mukhalifina lil Islam, yang menyelisih Islam, min al-firaq, dari berbagai sekte-sekte yang dalah, yang sesat, al-muntasibah, yang menisbatkan pada Islam, itu semua tuharifun nususa. Ya, mereka semua berarti telah memalingkan nas-nas. Lituwafiqa maqasidaha wa madahibaha, untuk mencocoki tujuan-tujuan mereka dan madhab-madhab mereka. Sawa'un harrafu al-alfadha, sama saja. Apakah mereka mentahrif, memalingkan lafad-lafadnya, atau mentahrif ma'aniya, maknanya wa fassaruha bighairi tafsiriha. Mereka mentafsirkannya dengan tafsir sebenarnya. Ya, fahada min mirasi ahli jahiliyah. Ini semua diantara bentuk warisan orang-orang jahiliyah. Wal wajibu al-imanu bima anzalallahu subhanah. Maka yang wajib adalah mengimani apa yang Allah turunkan, bi alfadhihi wa ma'anihi. Ya, dengan lafad-lafad dan maknanya. Wal amalu bimuktadahu, dan mengamalkan kandungannya, min ghairi taghyirin wa tahrifin, tanpa merubah, tanpa mentahrif. Ya, tanpa merubah, tanpa mentahrif. Mentahrif tadi apa? Memalingkan ke makna selainnya. Hadha huwal wajibu, ini yang wajib. Sawan wafaqo hawaka, sama apakah ini selaras dengan hawa nafsu anda, waragbataka, atau keinginan anda, au khalafahuma, atau menyelisihi, ya, hawa dan keinginan, hawa nafsu dan keinginan anda. Wal ana, dan saat ini, ashabul mabadi al khabisati, orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk ini, wal madahibi al batilati, dan para madhab-madhab yang batil ini, yal'una a'naqa nususi, mereka mencoba mengartikan nas-nas al waridati sahihati, ya, yang terdapat, yang waridah, yang terdapat, ya, dari rasul yang sahihah, yufassirunaha bighairi tafsiriha, mereka mencoba mentafsirkannya dengan tafsir selain dari apa yang diinginkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, ini apabila mereka tidak mampu, ya, untuk membantah dan mendustakannya. Wa hadhihi thariqatun min thara'iqi ahli jahiliyati, ini semua diantara metode dari metode-metode orang jahiliyah, wa min thara'iqil yahudi, dan diantara metode orang-orang Yahudi. Wal wajibu 'alal mu'min, maka yang wajib ya, bagi kaum mukminin ayah terima kitab Allah wa sunnah rasulih, agar mereka memuliakan ya Al-Qur'an dan sunnah rasulnya, wa yu'mina bihima lafdan wa ma'nan, dan mereka mengimani Al-Qur'an dan sunnah tadi, baik secara lafadznya dia imani, dia benarkan, dan maknanya juga. Alama aradallahu wa aradahu rasuluh, sesuai dengan apa yang rasulnya kehendaki. Wala yuharrifun nususa an ma'aniha, jangan dia palingkan nas-nas dari maknanya. Wala yughayyiru alfadha amma ja'at bi ziyadatin aw naqsin, dan jangan pula dia yughayyir, merubah lafaz-lafaz amma ja'at sebagaimana ayat atau hadis itu datang, dia rubah bi ziyadatin, apakah dengan menambah au naqsin, atau dengan mengurangi au dassinil batili, atau dia ya sisipkan kebatilan di situ. Taib barakallahu fikum. Ya. Kemudian langsung ke al-mas'alah at-tasiyah wal khamsun, ya. Ke-59. Riyandi dibaca situ, taklibuhum ahlal haqqi bi al-qabil munaffirah. Ya, taklibuhum. Mereka mentaklib, membuat julukan-julukan kepada ahlul haq dengan julukan-julukan yang munafirah, yang membuat orang lari. Ya, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dijuluki dengan julukan-julukan misalkan Wahabi. Nah, dan mereka ya kesankan Wahabi itu adalah orang-orang yang buruk. Ya, apa? Radikal, itu kan? Teroris, apalagi orang-orang yang jumud. Nah, ini kan membuat orang lari. Nah, itu. Baik, ini mereka membuat julukan-julukan ini, ketika mereka membuat julukan terhadap alul haq, itu adalah sunnah sayyi'ahnya orang-orang jahiliyah. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qara al-musannif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu at-tasi'atu wal khamsura tarqibu ahli al-huda was-sawabi bis-sa'ibati wal hawa wal hasawiyyati. Tama qara asyarihu rahimahullah ta'ala asyarahu min manahiji ahli jahiliyati ihtiqaruhum li ahli al-huda wa tarqibuhum bi arqabi syani'ati al-munafirati yaquruna sa'ibatan sa'ibatun sa'ibatun wasabi'u kuwa al-khariju anid diri fayusammuna ahdal haqqi bisa'ibati al-kharijina anil haqqi li'anna al-haqqa fi urfihim makanu alihi minal kufri wa dharari famanittaba'a ar-rasula fahuwa sa'ibun ay kharijun an adatihim wa taqaridihim wa madhabihim wa nidhamihim wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa yusammunahu hasawiyan minal hashwi wa huwa asyai'u alladhi la fa'idata minhu wa wasur karami huwa arkaramu alladhi laysa fihi fa'idatun wa yusammunahum sathiyina wa mutaakhirina wa jamidina ila ghairi dhalika min al-arfadi lakin hadha la yadurru ahlal haqqi fa qawmu nuhin qaru wa manaraka taba'aka illa alladhinahum aradiruna badia ra'yi ay sathiyuna ma indahum tafkirun ittaba'uka ala ghairi tafkirin amara uqara'u walladhi indahum Rozanatun falam yattabi'uka. Rozanah itu rosanah. Terus? Udah. Taib. Al-mas'alatu tasiatu wal khamsun, permasalahan 59. Taklibuhum, taklibu ahlil huda. Mereka menjuluki orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wasoab, orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka juluki dengan bisabi'ah wal hasyawiyah. Ini jangan dibatasi dengan dua julukan ini aja. Pokoknya semua julukan-julukan buruk yang membuat orang lari. Ya, misal teroris, radikal, apalagi kaum-kaum intoleran dan seterusnya. Ini udah kebiasaan jahiliyah. Asyarhu, ya. Syarah kata Syekh Shalih Fauzan min manahiji ahli jahiliyati, di antara manhaj orang-orang jahiliyah, ihtiqaruhum li ahli al-huda. ya, mereka melecehkan, merendahkan orang-orang yang mendapat petunjuk, wa taqlibuhum bi alqabis syani'ati, dan mereka menjulukinya dengan julukan-julukan yang buruk, al-munaffirati, yang membuat orang lari, ya. Yaquluna, mereka mengatakan Sabi'ah, wah itu Sabi'ah tuh dia. Mereka menjuluki ya Rasulullah SAW Sabi'ah. Sabi'u apa sih? Huwa al-khariju anid-din. Itu yang keluar dari agama, orang yang keluar dari agama. Ya. Kan udah biasa tuh Nabi dijuluki dukun, penyihir itu kan, apalagi? Ah, macam-macam lah. Ya. Taib. Faisammuna ahlal haqqi, mereka menamakan orang-orang yang berada di atas kebenaran bisabi'ah, dengan sabi'ah al-kharijina anil haq, yang keluar dari kebenaran. Li'annal haqqa fi urfihim ma kanu alaihi minal kufri wad-dalali, karena kebenaran menurut kebiasaan mereka ialah ma kanu alaihi minal kufri wad-dalal, ialah kekufuran dan kesesatan yang ada pada mereka. Famanittaba'a ar-rasula fahuwa sabi'un, sabi'u, ya. Maka siapa yang mengikuti Rasul dijuluki sabi'u. Ay kharijun an adatihim wa taqalidihim. Itu yang keluar dari adat dan ya taklid mereka. Wa madhabihim, keluar dari madhab mereka. Wa nidhamihim, dan keluar dari aturan atau sistem mereka. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum, dan yang keluar dari apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Wa yusammuna hasyawiyan, dan mereka menamakannya sebagai hasyawiyan. Minal haswi, berasal dari kalimat haswi. Apa itu haswi? Wa huwa syai'an ladzi la fa'idata minhu. Itu sesuatu yang enggak ada faedahnya. Kalau disebutkan hasul kalam, berarti wa huwa al-kalam alladzi laisa fihi fa'idatun. Itu ucapan yang enggak ada berfaedah. Ya. Wa yusammunahum, dan orang-orang jahiliyah juga menamakan ahlul haq sebagai sathiyyin. Ya. Apa itu? Orang-orang yang berpemikiran cetek, dangkal. Wa mutaakhirin, orang-orang yang terbelakang. Wa jamidin, orang-orang yang kaku, jumud. Nah, ila ghairi dzalika minal alfadhi, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Banyak sekali kalau dikumpulkan ya. Nah, itu ensiklopedia julukan ahlu dalal terhadap ahlul haq, dari A sampai Z ada itu semua. Ya. Itu udah biasa. Perhatikan, lakin hada la yaduru ahlul haq. Namun ini semua enggak memudaratkan ahlul haq. Maka siapa saja orang yang berada di atas kebenaran, kemudian dia berkecil hati, ya, apalagi sampai membuat dia menjadi surut, ya, niat dia karena cemoohan orang, ah ini cengeng, ya, ini cengeng, perlu dikoreksi lagi niat dia berada di atas kebenaran. Kalau berada di atas kebenaran, niat dia apa? Kalau dia memang niat kebenaran, enggak memudaratkan julukan-julukan orang. Tapi kalau memang dia niatnya bukan cari kebenaran, dijuluki buruk, ah langsung dia koreksi. Ya, gimana biar dia gak dapat julukan buruk lagi? Langsung dia meninggalkan yang kebenaran tadi. Nah ini, gak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau berada di atas kebenaran, ya otomatis demikian. Faqawmu Nuhin qalu, kaum Nabi Nuh mereka mengatakan, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badia ra'yi. Nah, kata kaum ya Nabi Nuh tentang orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, kata mereka, wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat anda wahai Nuh, ittaba'aka, yang mengikuti engkau itu enggak ada, illal ladzina hum aradiluna, kecuali yang ngikutin engkau itu adalah orang-orang yang rendahan di antara kami, badia ra'i. Ya, badia ra'i. Apa itu? Ai sathiyun, yang cetek pikirannya. Nah. Ya, kalau kita sekarang tuh lihat tuh yang ngaji-ngaji itu yang berpemikiran dangkal, ya kayak gitu. Ma indahum tafkirun, enggak punya pemikiran cemerlang dalam urusan duniawi. Ittaba'uka, itu yang mengikuti engkau itu wahai Nuh, min ghairi tafkirin, tanpa memiliki pemikiran yang ya yang cemerlang dalam hal duniawi. Wa ammal uqala'u, adapun orang-orang yang berakal, kata mereka, ya. Walladzina indahum razanatun. Musri syafaqallah. Batuk, sakit apa itu? Syafaqallah. Minum. Ya, air ini apa air ledeng? Wa amal uqala'u, adapun orang-orang yang berakal, walladzina indahum razanatun, ini menurut mereka, orang-orang yang berakal yang memiliki prinsip, ya, falam yattabi'uka, mereka enggak mengikuti engkau, wahai Nabi Nuh. Ini tuduhan mereka. Ya, dan tuduhan itu sudah ya, mendahului kita, menimpa para nabi rasul dan pengikut mereka. Ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan kepada kita sekarang itu kecil semuanya. Apa sih dituduh apa sih? Khawarij, takfiri, apalagi radikal, teroris. Ah, itu kecil semua. Tapi barakallahu fikum. Terkadang ada yang perlu kita bantah, terkadang ada yang perlu kita diemin. Ya, udah. Iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzib bil haqq. Nah, ini permasalahan berikutnya. Ya, permasalahan al-mas'alatani, dua langsung permasalahan. As-sittuna wal hadiyatu was-sittun. Permasalahan ke-60 dan 61. Nah, gantian baca. Siapa berikutnya? Ya, Fakhruddin. Nah. As-Sukuni, nah, dari Pulau Sukun. Nah, masyaallah. Tafadhal Fakhruddin. Usaran aja, Ustaz. Itu kan matanya beda. Iftira al-kadzib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala iftira'ul kadzibi 'ala Allah wa at-takdzibi bil haqqi. Wa at-takdzib itu ma'tuf ke iftira. Wa at-takdzibu bil haqqi al-mas'ul. Membuat kedustaan atas nama Allah wa at-takdzib iftira'ul kadzib membuat kedustaan atas nama Allah. Dan mendustakan kebenaran itu. Jadi di permasalahan ke-60 berbuat dusta atas nama Allah. Nah, yang ke-61 mendustakan kebenaran. Nah, itu. Ya. Ayo lanjut. Al-mas'alatani as-sittuna wal hadiyatu was-sittuna. Iftira'u al-kadhibi 'ala Allah wa at-takdhibu bil haqqi. Qala Syari rahimahullahu taala iftira'u al-kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-takdhibu bil haqqi min tariqati ahli al-jahiliyyati mithlu ma qalu lima kanu lamma kanu yatufuna bil baiti uratan wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha wa hada min al-kadhibi 'ala Allah wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa yaquluna 'ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وكذلك الذين يفترون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب والذي يحدث بهذا من غير توثق ومن غير تثبت يكون أحد الكاذبين ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب حيث جعموا أن الله أمرهم بكشف العورات في الطواف وحرموا ما أحل الله وزعموا أن الله شرع لهم هذا فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه. نعم. Ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan mengenai permasalahan 60 ini membuat kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Ya, kata Syekh di syarah iftira'ul kadzib 'ala Allahi wa 'ala Rasulillahi wa takdzibu bil haqqi min tariqati ahlil jahiliyati. Membuat kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan kebenaran adalah jalannya orang-orang jahiliyah. Mislu maqalu, semisal apa yang mereka ucapkan, lamma kanu yatufuna bil baiti uratan, tatkala mereka tawaf di Baitullah. Ya, haji umrohnya itu udah sejak dulu ya. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar membawakan riwayat Rasulullah SAW pernah haji di masa jahiliyah dulu, di masa belum diangkat jadi nabi. Sudah haji duluan. Rasulullah SAW sudah ya sudah wukuf di Arafah, sudah haji. Jadi pendapat yang benar, Rasulullah SAW hajinya itu bukan sekali, tapi ketika jadi Nabi dan Rasul sudah ada syariat Islam, beliau hanya sekali. Nah, taib. Nah, orang-orang jahiliyah dulu haji umrah. Nah, mereka haji umrahnya itu uratan, bertelanjang, semua bertelanjang. Mereka bahkan berargumentasi dengan sikap waqahah mereka ini yang kurang ajar ini, kata mereka, wajadana 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Tuh lihat. Kami mendapati nenek moyang kami begini dan Allah memerintahkan kami untuk tawaf dalam keadaan telanjang seperti ini. Tuh lihat, perintah Allah, kata mereka. Ya, dusta sekali. Ya dan billah. Wa hadza minal kadhibi 'ala Allah, ini di antara bentuk kedustaan atas nama Allah. Ya. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun, mereka mengatakan atas nama Allah secara dusta padahal mereka mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, itulah mereka orang-orang yang enggak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ulaika humul kadhibun, mereka itulah orang-orang pendusta. Ya, Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, jangan kalian ucapkan dengan apa yang disifati oleh lisan kalian secara dusta, hadza halalun wa hadza haramun, ini halal ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, karena kalian ingin membuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Ya, bahkan itu termasuk kebiasaan ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ya, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa bil haqq. Dan kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Lihat orang Nasrani berdusta atas nama Allah, bahwasanya babi halal. Babi halal, itu orang Nasrani itu. Ya, membuat kedustaan atas nama Allah. Babi halal, kata mereka. Taib. Mana lagi tadi? Wa kadzalika alladziina yaftaruna al-kadzib 'ala ar-rasuli, yaftarina al-kadziba 'ala ar-rasul. Demikian pula orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu ja'anhu ya kada min al-ahadits, bahwa terdapat ya hadis dari Nabi begini begitu, hadis-hadis begini begitu. Wa hiya kadzibun, padahal itu hadis-hadis itu dusta. Walladzi yuhaddisu bihadza ya min ghairi tawassukin, dan orang-orang yang menyampaikan hadis ini tanpa tawassuk, ya, tanpa mencari penjelasan, min ghairi tasabbut, tanpa mengcross check, yakunu ahadal kadzibin, itu dia termasuk salah satu dari para pendusta. Walihada ja'a fi sahih, oleh karena itu terdapat keterangan dalam kitab as-sahih, ya sahih Muslim maksudnya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man haddatsa anni bi haditsin, barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, padahal dia telah melihat, mengetahui itu adalah dusta, tapi dia tetap riwayatkan, fa huwa ahadul kadzibin, ya, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Dalam riwayat yang lain, fa huwa ahadul kadzibain, termasuk di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis palsu, yang kedua dia yang menyampaikan. Ya, makanya Imam Muslim ya di mukadimahnya ketika membawakan hadis ini, beliau membuat bab dulu. Ya, bab wujubur riwayat anistiqat wa tarkil kadzabin wa tahdzir minal kadzib 'ala Rasulillah. Kata Imam Muslim, bab wajibnya meriwayatkan dari para perawi yang sikot dan meninggalkan perawi kadzabin, para pendusta, dan peringatan dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik dan para sahabat yang lain, innahu la yamnauni ya an uhaddisakum, ya, enggak ada yang mencegahku untuk menyampaikan banyak hadis pada kalian kecuali aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, man ya qala man, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, barang siapa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, sengaja dia berdusta atas namaku, ya, maka siap-siap ya, mak'at dia, mak'atnya itu apa namanya, tempat duduk dia, kapling dia di neraka, iya dan billah. Kalau hadis do'ib gimana? Hadis do'ib bukan hadis palsu. Selama do'ibnya bukan do'ib jiddan, itu para ulama menyatakan boleh diamalkan dengan syarat salah satunya itu bagian dari fadailul a'mal. Ya, dalam bab amalan sholat, zikir, wudu, nah itu boleh. Ya, beramal dengan hadis do'ib itu boleh. Bahkan banyak ijma' ulama dari berbagai kasus dibangun di atas hadis do'ib. Jadi hadis do'ib itu enggak ditinggalkan secara mutlak. Ini jumhur ulama. Ya, jumhur ulama hadis do'ib tidak ditinggalkan secara mutlak. Enggak ditinggalkan secara mutlak. Baik, makanya Imam Ahmad mengatakan al-ahadisu ad-da'ifah ahabu ilayya min ra'i rijal. Hadis-hadis yang do'if lebih saya sukai daripada pendapat orang. Ya. Namun kalau ternyata hadisnya itu sangat lemah atau palsu, ya itu jangan diriwayatkan, jangan diamalkan. Baru demikian. Ya. Wahada min hirfati ahlil jahiliyati. Ini termasuk diantara bentuk penyelewengan orang-orang jahiliyah. Annahum yaftaruna ala Allahi al-kadiba. Mereka membuat kedustaan atas nama Allah. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bikasfil awrati fil tawaf. Di mana mereka mengklaim Allah memerintahkan mereka untuk menyingkap, membuka aurat ketika tawaf. Wa harramu ma ahallallah. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadha. Ya, mereka mengklaim Allah mensyariatkan mereka begini begitu. Ya, ini itu yaitu tawaf dalam keadaan telanjang. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadana min dunihi min syai'. Ya. Dan orang-orang yang telah berbuat syirik, kaum musyrikin, mereka berkata, law syaa Allah ma abadana min dunihi min syai'. Seandainya Allah menghendaki, tentu kami tidak akan menyembah selain Allah sedikit pun. Jadi kata mereka, ketika mereka beribadah kepada selain Allah, itu karena Allah kehendaki. Tuh, lihat tuh, dustanya itu. Ya. Wahada kulluhu katibun ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah jalla wa ala arsala rusula liingkari mahum alaihi. Karena Allah justru mengutus para rasul untuk mengingkari apa yang ada pada mereka. Ya, falhasilu. Baik, fadol. Jahid. Ayo, jahid. Dibaca jahid. Batal kadhibi ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa min umuri ahli al-jahiliyyati fa'ala al-muslimi an yahdhara min hadha al-amali al-khabithi wa qad la yakdhibu huwa ala Allah lakin la yataharra fi naqal al-umuri anillahi wa an rasulihi wal fatawa la yataharra fiha. فإذا كان ما نقله خطأ وهو لم يتثبت فيه ونشره على الناس فإنه يصير أحد الكاذبين ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينهم. والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج ولا تروى بل تحاصر وتضايق وأن الوعاد وزن فعل رواية وعاد وَأَنَّ الْوُعَادُ عَيْنَ تَسْدِيدْ وَعَاد وَأَنَّ الْوُعَادُ اسم أَنَّ أويا وَأَنَّ الْوُعَادَ وَالدُّعَاةَ يَتَثَبَّتُونَ فِيمَا يَقُولُونَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَذَلِكَ فِي أُمُورِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهَا وَأَلَّا يَتَعَجَّلُوا فِيهَا لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم وكذلك التكذيب بالحق الثابت anillahi as-sabit ma'na'at dari al-haq as-sabiti anillahi wa rasulihi la yaqul fil bukan la yaqul la yaqillu la yaqillu fil jarimati anil kadhibi anallahi wa rasulihi kama qala ta'ala faman azlam mimman kadhaba anallahi wa kadhaba bisidqi izja'ah wa dhalika annahu idha lam yuwafiq hawahu hawalun hawala radduhu maf'ul bihnya raddahu hawala raddahu bitakdhibi wa tashkiki fihi kafi'li ahli al-ahwa'i. Nah, baik. Ya, falhasilu, maka kesimpulannya anna nisbatal kadhib ilallah, bahwa menisbatkan kedustaan kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, huwa min umuri ahli jahiliyati, itu termasuk diantara perkara jahiliyah. Fa'alal muslim, maka yang wajib bagi segenap muslim, ayah dara, agar dia waspada, min hadal amali al-khabithi, dari perbuatan buruk ini. Wa qad la yakdhibu wa huwa 'ala Allah. Terkadang dia enggak berdusta atas nama Allah, maksudnya terkadang dia enggak sengaja berdusta atas nama Allah. Ya, karena dia baca hadis ini, dia enggak tahu ternyata itu hadis palsu, dia bacain atau dia pernah dengar. Dia ternyata enggak berniat seperti itu. Lakin la yataharra, namun dia enggak hati-hati fi naqlil umur, dalam menakal, mengutip ya berbagai perkara anillahi wa an rasuli, perkara agama dari Allah dan dari rasulnya, wal fatawa, dan fatwa-fatwa la yataharra fiha, yang dia enggak hati-hati di situ. Fa idza kana ma naqalahu khata'an, apabila apa yang dia kutip itu adalah ternyata keliru, wa huwa lam yatasabbat fihi, dalam keadaan dia enggak mengcross check di situ, wa nasyarahu 'alan nasi, dan dia malah sebarkan kepada orang-orang, fa innahu yasiru ahadal kadhibina, maka dia berarti termasuk salah satu dari para pendusta. Wa yasiru qad darran nasa, dan nanti itu malah memudaratkan manusia, masyarakat, bi hadza syai, dengan sesuatu ini, alladzina qalahu lahum, yang dia kutip kepada mereka, wa nasyarahu, yang dia sebarkan bainahum, di tengah-tengah mereka. Ya, wal wajibu annal ahaditsal maudu'ata al maghdubata, maka yang wajib bahwasanya hadis-hadis yang palsu, yang didustakan, la turawwaju, itu enggak boleh dipopulerkan, enggak boleh disebarluaskan. Wala turwa, enggak boleh diriwayatkan. Wala bal tuhasaru, bahkan mesti tuhasar. Ya, dipersempit itu, dibatasi, wa tudayyaq, dieliminir. Ya. Wa annal wa'adha, dan wajib, dan para wa'ad, ya, para juru pemberi nasihat, ya, para pemberi wejangan, wadu'ata, dan para da'i, ya, sebaiknya mereka ya tasabbatu, mereka tasabbut, mengcrosscheck fima yaquluna, dari apa yang mereka ucapkan, anillahi wa rasulih, dari Allah dan dari Rasulnya. Wa kadzalika fi umuril halali wal haram wal fatwa, demikian pula dalam berbagai perkara halal, haram, fatwa, alaihim yatasabbatu fi sya'niha, wajib bagi mereka untuk mengcrosscheck terkait hal ini, wa alla yata'ajjalu fiha, dan jangan mereka terburu-buru, li annal khata'a fiha qaulun 'ala Allahi bila ghairi ilmin, karena keliru dalam masalah ini dianggap berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa kadzalika takdzibu bil haqqis tsabiti, demikian pula mendustakan kebenaran yang memang telah jelas dari Allah dan Rasulnya, la yakillu fil jarimati, maka jangan dia anggap kecil terkait jarimah, ya, terkait kejahatan, anil kadhibi, dari berdusta ala Allah wa rasulih, atas nama Allah dan rasulnya. Kama qala ta'ala, faman adlamu mimman kadaba ala Allah wa kadaba bisidiki idja'ah, dan siapakah yang lebih zalim daripada berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Bisidiki itu ditafsirkan oleh para mufassirun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bisidki, dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada dia, wa dzalika annahu lam idza lam yuwafiq hawahu, yang demikian apabila tidak sesuai dengan hawa nafsunya, hawala raddahu, maka dia berupaya untuk menyanggahnya, bitakdzibi, dengan mendustakannya, wa tashkiki fihi, dan membuat keraguan tentangnya, ka fi'li ahlil jahwa aw ahwai, seperti perbuatan para pengekor hawa nafsu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, malam ini cukup sampai Isya aja ya, karena tadi kita sudah daurah ya, lumayan lama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.